Halaqah yang ke-40, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Seorang nabi sekalipun seandainya sekarang masih hidup, maka dia wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca sebuah kitab yang beliau dapatkan dari ahlul kitab. Dan Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mencela apa yang dilakukan oleh Umar, karena beliau membaca sebuah kitab yang diturunkan kepada ahlul kitab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Au kama qala Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam, sekarang ini hidup, niscaya dia tidak boleh melakukan kecuali harus mengikuti diriku, beriman dengan diriku." Karena Nabi Musa alaihissalam telah diambil perjanjiannya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, maka beliau alaihissalam akan turun sebagai salah satu di antara umat Rasulullah SAW, mengikuti syariat Rasulullah SAW, tidak berhukum dengan Injil, tapi berhukum dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Salat bersama kaum muslimin, melakukan umrah, melakukan haji, dan akan meninggal dunia, dimandikan, dikafani, dan disolatkan oleh kaum muslimin. Beliau turun di akhir zaman sebagai salah satu di antara umat Rasulullah SAW. Bukan sebagai nabi bagi Bani Israel. Para nabi pun wajib mengikuti Rasulullah SAW apabila mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah beliau, kenabian beliau sallam, wajib ditaati oleh jin maupun manusia. Beriman dengan beliau, beriman dengan Al-Qur'an, mengikuti syariat beliau sallam sebagaimana kaum muslimin di kalangan manusia. Apabila jin mendengar kedatangan Rasulullah sallam, maka diwajibkan mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti Rasulullah SAW. Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran, ada sebagian jin yang datang kepada Rasulullah SAW dan mendengar Al-Quran dari beliau SAW. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu amsitu falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan ketika kami palingkan kepadamu, kami datangkan kepadamu serombongan dari jin, yastami'una al-Qur'an, yang mereka mendengar Al-Qur'an yang kau baca. Falamma hadaruh qalu amsitu. Ketika mereka datang dan hadir mendengar apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan amsitu, hendaklah kalian diam. Saling menasihati di antara mereka, mengatakan hendaklah kalian diam. Mereka ingin mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh jin. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika Rasulullah SAW selesai membaca Al-Quran tersebut, maka jin-jin tersebut pergi kepada kaum mereka dalam keadaan mundirin, dalam keadaan memberikan peringatan. Qalu ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima baina yadayh, yahdi ilal haq, wa ila tariqi mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, wahai jin, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan apa yang sebelumnya, yahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Para jin tersebut mengetahui bahwasanya Al-Quran apabila dipelajari dan diamalkan akan membimbing seseorang kepada jalan yang lurus. Kemudian mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, hendaklah kalian menjawab dai dari Allah SWT, yaitu Rasulullah SAW, wa aminu bihi, hendaklah kalian beriman, niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Menunjukkan kepada kita tentang kewajiban jin beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan kenabian dan juga kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.